Monasa. Selamat malam Kota Raja. Ya minta lagu keras tangannya di atas semuanya loh. Ya. Hey Mas Yuri. Palisi, palisi, palisi. Cintaku dari polisi, waktu aku kecil, mamaku bertanya. Pak, saya bukan Dimas pribadi, Pak.